Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Man hafidhal kalama lil mutanabbi. Baik. Naam. Wa kam min a'ibin qawlan sahiha wa afatuhu min al-fahmi saqimi. Dan yang lebih pedas lagi perkataan Bakhtari, alayya nahtul qawafi min maqati'iha wa ma 'alayya lahum an tafhamil baqaru. Dan kemarin sempat terputus berhubungan dengan bantahan terhadap mereka-mereka yang membuka pintu takwil. Kita baca. Qala al-Imam Ibn Abi al-'Izz rahimahullah. فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضيع قليلة حقيقة فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده. Maka dikatakan kepada mereka orang-orang yang menjadikan takwil sebagai senjata untuk memalingkan mana yang hak menuju makna yang mereka inginkan yang lemah. Dikatakan, pintu yang kalian buka ini, walaupun kalian menyangka atau mengklaim bahwasanya kalian menolong dengannya saudara-saudara kalian kaum mukminin di tempat-tempat yang sedikit secara hakiki, namun sungguh kalian telah membuka pintu bagi berbagai macam jenis orang-orang musyrikin dan ahli bid'ah yang kalian tidak akan mampu untuk menutupnya. Kok bisa demikian? Qala fa innakum idza sawaqtum sarfal qur'ani 'an dalalatihi al-mafhumah bighairi dalilin syar'i faman dhabitu fi ma yasughu ta'wiluhu wa ma la yasughu. Ini sebab sesungguhnya kalian apabila membolehkan untuk memalingkan Al-Quran dari penunjukannya yang dipahami tanpa menggunakan dalil yang syar'i. Nah, terus apa yang menjadi patokan pada hal-hal yang boleh untuk ditakwil dan hal-hal yang tidak boleh? Mereka tidak punya patokan, dan kalimat ini ikhwan diambil dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam As-Sawa'iqul Mursalah. Ibnu Qayyim kalau membantah syubhat ikhwani fillah, nam qawi. Selain kekuatan bahasa beliau, juga apa? Kekuatan pemahaman beliau rahimahullah ta'ala. Fa in kuntum ma dalla al-qati'u al-aqli 'ala istihalatihi ta'awwalna wa illa aqrarna. Kemudian apabila kalian katakan apa saja yang akal secara pasti menunjukkan tentang ketidakmungkinannya, maka kami akan mentakwilkannya. Dan yang apabila tidak demikian, maka kami akan menetapkannya. Berarti dari sini, ketika ditanya apa yang menjadi patokan yang boleh ditakwil dan yang tidak boleh ditakwil, nah, jika mereka menjawab, kalau akal menetapkan tentang ketidakmungkinannya, maka kami takwilkan. Jika tidak demikian, maka kami akan terima. Qila lakum, dikatakan kepada kalian, wa bi ayyi aqlin tazinul qati'al aqli. Dengan akal yang mana kalian menimbang sesuatu yang pasti secara akal? Ya, sesuatu yang memang betul-betul dipastikan secara akal, timbangannya akal siapa? Akal yang mana? Nah, karena akal manusia berbeda-beda dan akal tidak bisa menjadi patokan. Karena sebagian orang menganggap itu masuk akal, sebagian yang lain menganggap tidak masuk akal. Maka ditanyakan ini, fa innal qurmutil batini yaz'umu qiyamal maqati qiyamal qawati ala butlani dhawahiri syara'. Sebab orang-orang qurmuti al batini, yang mereka ikhwani fillah kelompok sembalan yang mencapai derajat kekufuran, kelompok batiniyah qurmutiyah, ya, mereka ini menyangka bahwasanya tegaknya perkara-perkara yang pasti secara akal itu pada batilnya dhawahirus syara', batilnya syariat-syariat yang nampak ini. Dalam artian, orang batiniyah itu mengatakan bahwasanya syariat yang zahir ini batil. Karena kami memiliki syariat yang sifatnya batin. Ya, batin. Tidak sama dengan syariat yang zahir yang dibawa Nabi kita Muhammad. Sehingga ini jelas kekufuran. Kemudian yang lain, wa yaz'umul filosof qiyam al-qawati ala butlani hasyril ajsad. Dan orang-orang ahli filsafat, orang-orang filosofis, mereka menyangka bahwasanya telah tegak ilmu yang pasti secara akal tentang batilnya kebangkitan jasad-jasad kelak di hari kiamat. Menurut mereka tidak mungkin jasad itu akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Ini akalnya siapa? Akalnya ahli filsafat. Wa yaz'umul mu'tazili qiyam al-qawati ala imtina'i ru'yatillahi ta'ala. Yang lain lagi, orang-orang mu'tazilah menyatakan bahwasanya sesuatu yang pasti itu yang ditetapkan dengan akal adalah tidak mungkinnya melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala imtina'i qiyami ilmin au kalamin au rahmatin bihi ta'ala. Demikian pula, tidak mungkinnya adanya ilmu atau kalam atau rahmat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa babu ta'wilati allati yadda'i ashabuha wujubuha bil ma'kulati a'zamu min an tanhasira fi hadzal maqam. Dan pintu ta'wil-ta'wil yang diklaim oleh para penganutnya tentang wajibnya untuk mentakwilkan dengan sesuatu yang masuk akal di sisi mereka itu lebih besar untuk kita batasi di tempat ini. Dalam artian pintu takwil sangat banyak. Tidak mungkin untuk ditutup kalau sudah dibuka pintu takwil. Karena masing-masing kelompok menyatakan dengan akal mereka sendiri-sendiri yang bertentangan dengan kelompok lain. Sebab akal tidak bisa jadi patokan. Wa yalzamu hina idzin mahdhurani 'aziman, dan berkonsekuensi ketika itu dua perkara besar yang terlarang. Apa itu ahaduhuma? Yang pertama, alla nuqirra bi syai'in min ma'anil kitabi wa sunnah hatta nab'atha qabla dzalika buhutan tawilatan 'aridatan fi imkani dzalika bil 'aql. Konsekuensi yang pertama, untuk kita apa? Tidak menetapkan sesuatu pun dari makna Alkitab dan Sunnah sampai kita membahas, mencari sebelum itu dengan pembahasan yang panjang sekali tentang kemungkinan hal tersebut secara akal. Mungkin tidak secara akal. Kalau tidak mungkin, berarti harus kita palingkan dari makna yang zahir. Kalau mungkin, baru diterima. Ini panjang prosesnya. Padahal kita butuh iman dengan serta-merta ketika datang berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ta'ifatin minal mukhtalifina fil kitabi yad'una anna al-aqla yadullu ala ma dhahabu ilayh fa ya'ulul amru ila al-hayrah. Dan setiap kelompok yang berselisih tentang Alkitab, mereka mengklaim bahwasanya akal menunjukkan apa-apa yang mereka berpendapat dengannya. Ya, yang mereka pilih. Mengklaim akal kami menunjukkan inilah yang tidak benar. Sehingga perkaranya kembali kepada hairah, kebingungan, semua bingung. Apalagi kalau dapat orang yang lebih cerdas, yang lebih pintar ngomongnya akan bingung. Besok lagi datang muncul nam yang memberikan ide-ide, memberikan nam ungkapan-ungkapan yang lain diikuti lagi, akhirnya kebingungan. Jadi ini yang pertama, intinya apa? Berarti seseorang kalau nam perkaranya sebagaimana yang ditempuh oleh ahlu ta'wil, dia tidak akan mampu untuk menetapkan makna-makna Alkitab dan Sunnah kecuali melalui proses yang sangat panjang. Yang berakibat apa tadi? Kebingungan. Belum beriman, sudah mati mungkin. Al-Mahdhuru Tsani. Perkara kedua yang harus dicegah, yang merupakan konsekuensi dari prinsip ahli ta'wil, anal quluba tatakhalla anil jazmi bi syai'in ta'taqidu. Anal quluba tatakhalla anil jazmi bi syai'in ta'taqidu. Ya, sama. Tanhallu. Anal quluba tanhallu gitu. Sama berarti. Tatakhalla maksudnya kosong, kalau tanhallu itu lepas. Berarti kalau dengan apa yang ada pada tempat kalian, annal quluba tanhallu anil jazmi bi syai'in ta'taq, itu bahwasanya hati-hati itu akan lepas dari apa? Dari memastikan sesuatu yang dia yakini. Tidak akan ada kekokohan dalam meyakini sesuatu. Tidak akan kokoh imannya. Kalau tatakhalla seperti yang dalam cetakan saya, maksudnya hati-hati itu akan kosong dari jazm, dari memastikan sesuatu yang dia yakini. Akhirnya ragu, padahal Allah Subhanahu wa taala persyaratkan untuk apa? Untuk yakin. Naam. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Naam, hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya itu. Naam. Orang hanyalah orang yang beriman itu yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian tidak apa ragu. Baik. Adapun yang seperti ini akhirnya hati akan kosong dari memastikan sesuatu yang diyakini. Mimma akhbara bihi Rasul, dari hal-hal yang Rasul khabarkan. Idh la yuthiku bi anna adh-dhahirahu wal murad, sebab dia tidak percaya bahwasanya zahir dari berita Rasul itulah yang diinginkan. Wa ta'wilatu muttaribah, dan ta'wil-ta'wil itu goncang, muttaribah, ada patokan. Fa yalzamu azlal kitabi wa sunnati anid dalalatihi wal anid dalalati wal irsyadi ila ma amba Allahu bihil ibad. Dan mengharuskan untuk apa? Untuk meninggalkan Alkitab dan Sunnah. Azl itu, azl, yaitu apa? Kita pensiunkan Kitab dan Sunnah, sudah tidak dipakai lagi. Dari apa? Dari fungsi utama yaitu ad-dalalah wal irsyad, sebagai pemberi petunjuk dan bimbingan. Untuk menunjukkan dan membimbingkan kepada apa-apa yang Allah khabarkan terhadap para hamba. Ya ini. Jadi fayalzamu azlal kitabi wa sunnah anid dalalati wal irsyadi ila ma amba Allahu bihil ibad. Ya. Konsekuensi yang sangat parah. Nah, karena apa? Mengharuskan untuk kita tinggalkan Alkitab dan Sunnah dari penunjukannya terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Wa khasatun nabiyhi wal imba, padahal di antara kekhususan para nabi adalah apa? Al imba, memberi apa? Berita. Paham? Nabi dinamakan nabi dari kata al imba, ikhwan, yaitu pemberian berita. Karena mereka menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anu huwa an-naba'ul 'adzim, dan Qur'an itu juga adalah an-naba'ul 'adzim, berita yang besar. Walihada najidu ahlat ta'wili innama yadhkuruna nususal kitabi wa sunnati lil-i'tidadi la lil-i'timad. Oleh karena itulah kita dapati ahlu ta'wil hanyalah menyebutkan nas-nas Alkitab dan Sunnah untuk apa? I'tidad, bukan i'timad. Maksudnya apa? I'tidad itu hanya sekedar untuk menguatkan tok. Ya, jadi Alkitab dan Sunnah bukan dijadikan sebagai apa? Sebagai landasan utama, tapi hanya sebagai apa? Penguat saja. Adapun ahli sunnah harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai i'timad, sebagai landasan utama. Mereka ini menjadikan Al-Kitab dan Sunnah sebagai penguat, bukan sebagai sandaran. In wafaqat madda'u annal aqla dalla alaihi qabiluhu wa in khalafathu awwaluhu. Apabila mencocoki apa yang mereka klaim bahwasanya akal menunjukkan hal tersebut, maka mereka akan menerima. Dan apabila menyelisihinya, yaitu akal menyelisihi apa yang mereka yang ada dalam kitab itu, maka awaluh mereka akan mentakwilkannya, memalingkan dari makna zahir yang kuat menuju makna yang lemah. Wa hadza fathu babiz zandaqah, nas'alullahal afiyah, dan ini merupakan pembukaan pintu zindik, pintu kezindikan, pintu kemunafikan, pintu kesesatan yang sangat jauh dari siratal mustaqim, nas'alullahal afiyah. Baik. Jadi kesimpulannya, kawan, tentang makna ta'wil, nah, ada tiga penggunaan utama. Yang pertama, ta'wil dalam nas-nas Alkitab dan Sunnah, maknanya antum ingat. Yang kedua, ta'wil dalam istilah apa? Mutaqaddimin, dari para salaf ahli tafsir, antum ingat juga. Kemudian yang ketiga, di kalangan mutaakhirin, dari ahli filsafat, ahli kalam, para fuqaha. Nah, dan ini kemudian menjadi lebih masyhur pada zaman sekarang, kawan, istilah ta'wil ini, yaitu apa? Sarful lafad, nah, anil ihtimalir rajih ilal ihtimalil marjuh. Yang ta'wil dengan makna ini ada dua kemungkinan. Kalau pemalingan itu didukung oleh qarinah dan hal-hal yang menunjukkannya, maka disebut apa? Disebut apa? Mutaifah, ta'wil yang sahih atau masuk dalam tafsir juga. Tapi kalau pemalingan tersebut tidak dibangun di atas qarinah, maka disebut apa? Indak Ismail, ta'wilun fasid, yang kemudian istilah khususnya tahrif. Nah, kemudian akhwan, pembolehan tahrif ini maka akan membuka pintu kesesatan yang sangat luas. Dan semua ahli batil akan mengklaim apa yang mereka tempuh itu apa? Sebagai suatu kebenaran. Itu jelas. Setiap ahli batil, mesti mereka, ikhwan, memiliki sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan untuk menguatkan kebatilannya. Semua tahu Al-Quran dan Sunnah itu apa? Sebagai landasan kaum mukminin. Maka mereka akan mentakwilkan itu. Akan mereka palingkan ke kanan, ke kiri. Taib. Kenapa? Akal dari masing-masing kelompok berbeda-beda. Dan juga di akhir disebutkan dua perkara yang besar yang menjadi konsekuensi batil dari ta'wil yang kalau mau ditempuh oleh suatu kelompok akan apa? Terjadi dua hal yang dilarang ini. Yang pertama apa tadi, Rifki? berakibat seseorang tidak akan apa? Mampu untuk menetapkan sesuatu pun dari makna-makna Alkitab dan Sunnah dengan apa? Dengan yakin. Kecuali setelah melalui apa? Melalui proses yang sangat panjang dan jarang orang bisa mencapai keyakinan. Akhirnya berakhir dengan kebingungan. Kemudian konsekuensi kedua apa, Arin? Nah, hati akan kosong dari memastikan apa yang dia yakini. Nah, akhirnya dipenuhi keraguan-keraguan terus dan guncang. Nah, tayyib, akhirnya ya terbuka baginya pintu kezindikan. Nah, sallallahu taufik wa sadat, mungkin itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.